Masya Allah, ini ada permintaan yang tidak bisa saya berikan. Tolong berikan semangat kepada kami. Saya tidak bisa ngasih semangat. Ya, tidak bisa kasih semangat. Ya, apa caranya? Tolong berikan kepada kami semangat. Ya, berikan kepada, tolong berikan semangat kepada kami yang malas dalam thalabul ilm. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau antum sendiri enggak mau berubah, mau nasihat emas, mau nasihat yang disampaikan dalam bait-bait syair yang memukau. Ya. Bisa saja disampaikan. Perkara yang sahal, sanifidina azani Allah wa iyakum, untuk membuat seseorang terpukau dengan kalimat-kalimat indah penuh hikmah, gampang. Tapi kalau dalam diri antum tidak ada niatan untuk berubah, enggak akan ada perubahan. Semangat itu muncul dari diri antum sendiri. Allah tidak akan merubah keadaan antum kalau antum sendiri tidak mau berubah. Ribuan kertas yang dinaikkan ke meja Darussalam. Permohonan berikan kami semangat kepada kami yang malas dalam thalabul ilm. Kemudian dijabani oleh sang ustaz dengan berbagai macam cara penyampaian. Mulai dari yang halus. Kemudian sedikit naik intonasinya. Sampai yang sangar. Kalau antum sendiri enggak ada keinginan untuk berubah, hanya sekedar mengejar kuat-kuat indah dari sang ustaz. Wah, ini ustaznya kuatnya bagus banget. Ya, coba lagi dari ustaz yang lain, naikkan lagi kertas, tolong berikan kepada kami mau'idhah. Ya. Wajilat minhal qulub wa darabat minhal uyun. Ya. Mau'idhah muwaddi'in. Ini doakan ustaznya mati ya toh? Supaya apa? Supaya dapat kuat-kuat indah. Cuman itu toh yang antum harapkan. Niatan antum seperti itu. Tidak ada niatan untuk berubah menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Sekalipun malaikat Jibril turun dari langit langsung memberikan mau'idhah kepada antum, tidak akan ada perubahan. Ya, sekali lagi, enggak akan ada perubahan. Allah enggak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaan mereka. Sama halnya kalau antum lapar tapi enggak mau makan. Apakah berubah dengan melihat sampul buku antum? Ya, sampul bukunya kebetulan gambar KFC. Sanjidina azani Allah wa iyyakum. Kentucky Fried Chicken. Satunya lagi sama, KFC. Kelaten Fried Chicken. Satu asli, satu imitasi. Gambar ayam yang begitu menggugah selera. Ihsanifidina azani Allah wa iyakum. Golden Crispy. Misalkan. Wah, ini luar biasa. Dengan saus tomat yang begitu menggugah selera. Menggoda iman. Sampai membuat orang yang puasa sunnah batal. Kalau itu cuma gambar. Antum pelototi sampai lepas bola mata antum. Dan antum tidak makan. Mustahil kenyang dengan sendirinya. Ya benar? Ya toh? Tidak bisa kemudian antum mengharapkan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberikan kenyang kepada kita, insya Allah akan kenyang dengan sendirinya. Ya, ya makan tawakal antum kalau modelnya kayak gitu. Sama juga antum mengharapkan saat berikan nasihat supaya kita semangat dalam thalabul ilm atau lebih sangar lagi, lebih tegas lagi. Berikan kami semangat. Saya tidak bisa ngasih semangat. Ya, kalau nasihat bisa. Untaian kata-kata hikmah bisa diusahakan. Syair-syair yang indah gampang bisa diatur. Ya. Tapi belum tentu memberikan semangat kepada antum. Kalau antum sendiri tidak mau berubah. Hakadza ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi untuk yang bertanya dan kepada semua pihak, rubah kebiasaan buruk selama antum thalabul ilm pada separuh semester yang sudah berlalu, Ya, semua kebiasaan buruk tinggalkan. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Buka lembaran baru pada sisa semester yang ada, waktu-waktu mendatang diisi dengan semangat yang membara. Lillahi ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fiik.